memasuki dan juga sambil menunggu kehadiran Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam yang sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Raya Darul Amal, kita mintakan kata sambutan dari beliau, Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, dalam hal ini beliau Bapak Muhammad Haris MSI. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada beliau untuk memberikan kata sambutan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nasta'di wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa liya'lamal ladzina utul 'ilma أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم أما بعد. Yang saya hormati Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC, narasumber kita. Yang saya hormati pembina Radio Bas FM Kota Salatiga, Ustaz Ahmad Zainuddin dan seluruh kerabat kerja. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berkesempatan pada pagi ini hadir di Masjid Raya Darul Amal Kota Salatiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hati kita menggerakkan diri kita untuk hadir dalam majelis ilmu dalam satu pertemuan yang kita yakin bahwa hidayah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dan membersamai dalam majelis-majelis ilmu yang kita hadiri. Mudah-mudahan semangat dan kepedulian kita kepada ilmu ini selalu kita jaga dan terus kita pertahankan. Kedua kalinya, shalawat dan salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para keluarga dan umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan bagian dari itu adalah kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, tentu atas nama pribadi dan pemerintah Kota Salatiga, saya mengucapkan Sugeng rawuh, selamat datang kepada Ustaz Abu Yahya Badrussalam di Kota Salatiga. Kami juga mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, atas kehadiran beliau. Harapan kami kehadiran beliau yang jauh-jauh dari Jakarta betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita yang tinggal di Kota Salatiga dan sekitarnya. Hadirin kalian yang saya hormati, banyak hal saya kira yang sama-sama kita rasakan sebagai masalah atau persoalan umat Islam saat sekarang ini. Tetapi dari sekian banyak persoalan itu, yang sangat mendasar di antara adalah keawaman umat ini, kalau menggunakan bahasa yang agak ekstrim, mungkin kebodohan umat ini kepada agama Islam itu sendiri. Itulah barangkali berawal sehingga muncul banyak masalah-masalah berikutnya. Bermula dari orang tidak tahu kepada urusan agama sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang barangkali jauh dari keinginan agama itu sendiri. Oleh karena itu, pada mukadimah tadi saya mengingatkan kepada kita semua akan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 53, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Kalau kita cermati, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita butuh pengajian seperti ini? Kenapa kita butuh mendengarkan Radio Bas FM, melihat Roja TV dan lain sebagainya? Karena ternyata yang membuat iman kita itu kuat dan kita konsisten dengan agama Allah ini adalah ilmu kita. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika baru fayu'minu bihi wal'adzu bilfa yufidu tartib wa ta'qib. Jadi orang kalau punya ilmu, imannya akan kuat, dan kalau imannya kuat, orang akan konsisten dengan agama, dengan Islam ini. Jadi kalau orang ingin agar imannya kuat tapi tidak mau belajar agama ini, tentu itu gak akan terjadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sangat menyambut baik acara rutin yang difasilitasi oleh Ustaz Ahmad Zainuddin, guru saya, taklik saya, dalam setiap kali kegiatan-kegiatan di masjid pemerintah Kota Salatiga ini. Masjid Darul Amal ini secara de jure de facto masjid pemerintah Kota Salatiga. Dan kami sangat senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, menyemarakkan masjid ini, menggairahkan masjid ini. Saya kira sebulan yang lalu saya sampaikan kepada pengelola masjid ini, khususnya yang dari takmir, yang dari pegawai pemerintah kota, saya sampaikan bagaimana agar masjid ini betul-betul banyak kegiatan-kegiatan yang menjadikan Islam itu tampak, itu kelihatan di Kota Salatiga ini. Dan alhamdulillah Ustaz Ahmad Zainuddin dan antum semuanya bagian dari yang menggairahkan, meramaikan, memakmurkan masjid kita ini dengan hadirnya para narasumber yang dari Jakarta maupun dari tempat-tempat yang lain. Beliau dari Indes Islam Madinah, tentu banyak hal yang sudah beliau dapat selama sekolah. Saya juga bersyukur, walaupun baru mulai, anak saya yang pertama sedang ambil kuliah juga di Indes Islam Madinah, baru semester keempat. ya semester 3 atau 4, baru 2 tahun berjalan. Alhamdulillah saya juga merasakan kemanfaatannya, walaupun baru setahun 2 tahun, tetapi banyak hal yang sudah diberikan kepada kami dalam konteks ilmu pasti. Dan insyaallah akhir bulan ini atau bulan depan dia akan pulang sebagaimana liburan-liburan sebelumnya. Selamat datang Ustaz Badrus Salam, Ustaz Abu Yahya Badrus Salam di Kota Salatiga. Kami berharap ilmu Ustaz bisa memberikan penyegaran kepada kami yang di Kota Salatiga, yang barangkali jauh dari peradaban ilmu ini. Saya mohon maaf karena jam 9 saya juga harus memberikan ceramah. Ya, ini fungsi ganda juga ya, double garden. Jam 9 saya harus ceramah juga di tempat yang lain, sehingga saya tidak bisa mengikuti pengajian ini atau acara kajian ini dari Ustaz Abu Yahya Badrus Salam. Selamat menyimak acara ini. Insyaallah kalau kita ikhlas, hati kita bersih, kita bertakwa, ilmu itu akan kerasan dalam hati kita. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau ilmu kita susah bertambah, hafalan Quran kita tidak pernah bertambah, barangkali pertanyaannya mungkin kita ini kurang takwa itu. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Wakil Wali Kota Salatiga, Al-Ustaz Muhammad Haris MSI, yang telah memberikan kata sambutannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dan telah meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi apa yang menjadi undangan panitia. Mudah-mudahan kata sambutan tadi sekaligus juga beberapa pengarahan yang diberikan kepada kita bisa memberikan faedah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memasuki acara inti, yaitu kajian inti dalam program acara Tabligh Akbar, pada pagi hari ini kami sampaikan beberapa hal yang penting untuk kita berikan, kita sampaikan, yaitu mengenai tata tertib selama di kajian. Di antaranya kami mohonkan dengan sangat supaya masing-masing jamaah bisa merasa tenang, tenteram, dan bisa mengambil faedah ilmu dari Ustadz. Maka diharapkan masing-masing menjaga ketenangan, ketenteraman, dan tidak melakukan obrolan dengan teman sebelahnya supaya tidak saling mengganggu. Kemudian juga lebih khusus lagi bagi bapak maupun ibu yang membawa putra-putrinya, khususnya yang masih balita, untuk bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya demi keamanan anak sendiri, terutama yang berada di lantai 3, mohon untuk dijaga karena pagar menurut panitia itu kurang begitu kuat kalau untuk dinaiki. Begitu juga kalau sampai terpleset, maka membahayakan si anak ya, dan juga yang beredarnya tentu saja. Untuk itu dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tidak terlalu gaduh, juga untuk keselamatan semuanya dan ketertiban. Dan tentu saja karena kita berada di Baitullah, tentu saja menjaga kebersihan, ketertiban, dan juga kekhusyuan, karena apalagi berada di majelis ilmu, supaya bisa mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya dari Ustadz yang nanti akan menyampaikan nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami sampaikan pula bahwa kajian pada pagi hari ini selain dipancar luaskan melalui 93.2 MHz yaitu Radio Bas FM Salatiga, juga disiarkan oleh Radio Gema Madinah FM Martapura. Kemudian yang berikutnya ada Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Kemudian ada Radio Hidayah 103 Pekanbaru. Ada Radio 1 Lombok dan juga lain-lainnya. Semoga semakin banyak kaum muslimin yang bisa mengambil faedah dari kajian pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, saya mengajak kepada segenap jamaah untuk bisa mengikuti program acara kajian ini dengan seksama hingga akhir acara. Begitu pula yang berada di ataupun pendengar radio-radio yang menyimak dari berbagai radio yang memancar siarkan kajian ini bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Memasuki acara inti tabligh kabar pada kesempatan pagi hari ini, kami berikan sepenuhnya kepada Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Dan untuk penanya, nanti kami harapkan untuk bisa menulis dengan pertanyaan yang ringkas dan jelas untuk nantinya dibacakan dalam program soal jawab. Kepada beliau Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidzullah Ta'ala, waktu dan kesempatan kita berikan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, kehidupan rumah tangga tidak lepas dari berbagai macam perhara. Namun tentunya Islam sudah memberikan kepada kita berbagai macam solusi-solusi untuk menghadapi perhara-perhara itu. Dan sebaik-baiknya tauladan kita di dalam masalah kehidupan rumah tangga adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau yang terbaik di antara kita di dalam kehidupan rumah tangga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua perbuatannya terbimbing oleh wahyu. Semua ucapannya senantiasa dengan wahyu. Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik istrinya, dan aku yang paling baik di antara kamu terhadap istri. Naam, Rasulullah SAW yang paling baik terhadap istri. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian, wahai para suami, yaitu yang paling baik terhadap istri. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita perhatikan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh rumah tangga yang mungkin dengan bahasa kita dengan istilah rumahku surgaku. Rumah tangga yang dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat akhi, ternyata rumah tangga Rasulullah SAW tidak lepas dari percekcokan. Makanya bukan sebuah rumah tangga yang berhasil adalah bukanlah rumah tangga yang berhasil itu rumah tangga yang kosong dari percekcokan antara suami istri, bukan. Akan tetapi rumah tangga yang berhasil adalah yaitu suami dan istri yang bisa menghadapi berbagai macam permasalahan dan problematika dalam kehidupan rumah tangga. Itulah rumah tangga yang berhasil, ikhwatul Islam, azakumullah. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Yang pertama, Rasulullah selalu menekankan kepada istri untuk mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ini pendidikan yang sangat dasar. Ya, supaya istri menginginkan apa yang ada di sisi Allah, istri menginginkan kehidupan akhirat melebihi daripada keinginan mereka terhadap kehidupan dunia. Dan ini merupakan pangkal daripada kebahagiaan Bapak sekalian. Allah Ta'ala berfirman, ya, waktu itu Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Allah berfirman, "In kuntunna turidnal hayatad dunya." Jika kalian wahai istri-istriku lebih menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, "Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Maka kemarilah, aku akan berikan kepada kalian kesenangan, lalu aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik-baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah. Tapi jika kalian memang menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan di antara kalian pahala yang besar. Masya Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menekankan kepada para istri, mendidik istri untuk lebih mengharapkan kehidupan akhirat. Untuk lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa Pak? Karena wanita itu terkadang Pak, kalau condongnya kepada dunia lebih, pasti permintaannya banyak Pak. Mas, tetangga kita bisa beli mobil, masa kita gak bisa sih mas? Mas, tetangga kita punya kulkas mas, masa kita gak punya kulkas? Mas, maunya dibeliin ini, beli itu. Sehingga akhirnya jiwa qanaahnya kurang terkadang. Tapi ketika pendidikan kita, kita berikan kepada para istri, wahai istri, kehidupan akhirat itu lebih baik. Kita qanaah saja. Ini kemampuan saya, istriku. Saya hanya bisa memberikan kepada kamu yang saya mampu begini. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, akhwat Islam, dia akan qanaah. Dia akan berusaha untuk puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Naam ya akhwat Islam, azakumullah. Inilah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para istrinya agar mereka mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Yang kedua, Pak, yang Rasulullah SAW lakukan kepada istri-istrinya. Rasulullah SAW selalu menganjurkan istri-istrinya untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Untuk banyak-banyak apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, suatu hari, suatu malam, Rasulullah SAW bangkit dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, subhanallah, dalam satu riwayat, la ilaha illallah. Mada unzilatil laylah minal fitan, wa mada unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man yuqidhi sawahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu, maksudnya istri-istrinya? Rubba kasiyatin fid dunya aryatin fil akhirah. Berapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang dalam kehidupan akhirat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fihi isyarah. Dalam hadis ini isyarat bahwa ketika terjadi fitnah hendaknya kita banyak-banyak bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini Rasulullah SAW berkata, siapa yang mau membangunkan para pemilik kamar itu? Maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik istrinya untuk senantiasa banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu, Pak, ketika kuat hubungannya dengan Allah, rasa takutnya kepada Allah itu yang akan membuat dia insyaallah senantiasa takut untuk memaksiati suaminya. Apabila seorang istri itu, Pak, betul-betul selalu ya bermunajat dengan Allah, bertaqarrub kepada Allah, itu akan memberikan kekuatan kepada si istri untuk senantiasa apa? Bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan suaminya. Ikhwata Islam, ma'azakumullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada istrinya di dalam perkara-perkara kebaikan, agar mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya akhal Islam, ma'azakumullah. Karena kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah terhadap para istrinya, dan ternyata para istrinya menjadi orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Di dalam kezuhudan, di dalam ketakwaan, di dalam ketaatan dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam apa? Kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan motivasi. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Istaiqadha minal lail, yang bangun di waktu malam. Fasalla minal lail, lalu ia salat malam. Wa aiqadha ahlah, lalu ia pun bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun dipeciki wajahnya. Lalu keduanya pun salat. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, kemudian ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat. Bila ia tidak bangun diperciki wajahnya, lalu keduanya pun sholat. Saya mau tanya sama bapak, kalau bapak lagi tidur kemudian diperciki wajah bapak sama istri, mas bangun, marah gak pak? Hah? Seringnya emosi kan pak, kurang ajar kamu, gak sopan kamu sama suami. Tapi Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya, bila tidak bangun diperciki wajah. Bila suami kasih kepada istrinya, terima kasih istriku, kamu sudah membantu saya untuk berbuat kebaikan. Ini berarti rumah tangga yang luar biasa. Ini berarti rumah tangga yang luar biasa, Pak. Suami yang semangat kepada kebaikan. Demikian pula istri yang semangat kepada kebaikan. Ini yang kita harapkan, Bapak sekalian. Suami istri itu saling mendukung kepada apa? Sementara suaminya moh-mohan, tidak mau dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit rasanya untuk membangun sebuah rumah tangga yang betul-betul Islami. Atau sebaliknya, seorang suami yang alhamdulillah menginginkan kehidupan akhirat, tapi istrinya malah menginginkan api neraka. Sulit, Pak, untuk membentuk sebuah rumah tangga yang betul-betul bagus, Pak. Maka di sini Rasulullah SAW menggambarkan sekaligus memberikan motivasi agar suami dan istri itu saling bahu-membahu di dalam apa? Di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan, ya akhal Islam, azakumullah. Kemudian Rasulullah SAW, Bapak sekalian, beliau orang yang paling sabar menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya. Rasulullah SAW itu, Pak, gak marah melihat istrinya yang terkadang cemburu kepada madunya. Suatu ketika dalam riwayat Imam Nasa'i, ya, dan Abu Daud juga, Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa arbaha. Sedang di rumah siapa? Aisyah. Dan waktu itu beberapa sahabat juga ada di rumah untuk makan. Karena kebiasaan Rasulullah kalau makan tuh enggak pernah sendiri. Selalu mengundang para sahabatnya untuk makan bersama. Rupanya apa yang terjadi, Bapak sekalian? Rupanya Zainab mengirimkan makanan juga. Dikirimnya oleh Zainab makanan tersebut sampai ke rumah Rasulullah di rumah Aisyah. Rupanya Aisyah tahu bahwa itu makanan berasal dari Zainab. Diangkatnya piringnya, dibabetinnya, Pak. Wah, pecah piringnya itu. Ya. Kenapa? Karena Aisyah merasa cemburu sekali. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum. Fatabassama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum sambil bersabda, ummukum gharat. Lihat, ibu kalian lagi cemburu. Coba kalau antum ngelihat istri antum begitu, gimana rasanya, Pak? Kalau coba antum lagi makan, istri antum ngangkat piring, dibabetin. Wah, antum langsung naik pitam. Kurang ajar kamu istri. Sementara Rasulullah SAW hanya tersenyum melihat kelakuan Aisyah radhiyallahu anha yang terbakar oleh kecemburuan. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, ummukum gharat, ibu kalian sedang cemburu itu. Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengganti, karena ini yang dipecah itu adalah piringnya Zainab, harus diganti, kata Rasulullah. Iya. Demikianlah Rasulullah SAW bersabar menghadapi kekurangan istrinya. Apalagi kalau antum istrinya 2, 3. Yang namanya kecemburuan dari istri pertama dengan istri kedua pasti selalu ada, Pak. Iya. Disitulah memang kesabaran seorang suami diuji, betul-betul diuji, akal Islam, azakumullah. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menyuruh para suami, untuk berusaha. Ya, Rasulullah SAW menyuruh para suami untuk berusaha mengerti tentang kekurangan-kekurangan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakrahu mu'minun mu'mina." Janganlah seorang mukmin, yaitu suami, membenci mukminah istrinya. Jangan seorang suami membenci istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa in kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar." Kalau ia tidak suka salah satu akhlak yang ada di istrinya tersebut, dia masih suka akhlak yang lainnya yang ada pada istrinya tersebut. Jadi mas, antum sebagai seorang laki-laki, kalau antum mendapatkan kekurangan istri, jangan yang diingat oleh antum itu kekurangannya. Kalau kita mendapatkan, wah istri saya kok akhlaknya dalam hal ini kurang ya, maka jangan yang diingat itu masalah kekurangannya ya. Kalau bisa jangan bolak-balik begitu ah. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi ketika kita mendapatkan kekurangan yang ada pada istri, jadi ketika kita mendapatkan kekurangan pada istri, maka pada waktu itu sikap kita adalah jangan yang kita ingat kesalahannya itu. Yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan dia. Antum laki-laki jangan seperti wanita. Wanita itu kata Rasulullah, kalau melihat satu kesalahan suami, maka kebaikannya banyak hilang. Tapi kalau suami seperti itu sama istri, gara-gara melihat satu kesalahan istri, banyak kebaikan istri hilang, itu suami bencong. Yeah. Suami yang bersifat wanita, suami yang tidak gentle. Kenapa? Karena lelaki itu seharusnya lebih mendahulukan akalnya daripada perasaannya. Nah, kalau misalnya seorang suami gara-gara satu kesalahan istri, semua kebaikannya hilang, sama apa bedanya dengan wanita? Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang sifat para wanita, Rasulullah bersabda, "Ra'aitun nar," aku melihat api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Yakfurna, mereka kufur, mereka kafir. Kemudian ditanya, kafir kepada Allah? Tidak. Mereka kafir kepada suami. Sudah banyak suami berbuat kebaikan kepada istri, tapi gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami, hilang semua kebaikan-kebaikan suami di mata istrinya. Gara-gara itu, istri banyak masuk neraka. Tapi aneh, ada suami yang sifatnya kayak istri. Melihat kekurangan istri satu, akhirnya kebaikan suami yang istri yang banyak hilang di mata dia. Saya katakan ini suami, maaf, suami setengah istri. Iya, laki-laki yang bersifat wanita. Gak layak, Pak. Seorang laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin siapa? Makanya talak itu diberikan kepada istri apa kepada suami? Talak itu diberikan kepada suami. Sebab kalau talak diberikan kepada istri, berapa banyak wanita laki-laki yang ditalak oleh istri? Gara-gara satu atau dua kesalahan. Kenapa? Karena istri itu memang selalu berbicara dengan perasaan, bukan dengan akal. Sedangkan suami seringkali berpikir jauh ke depan. Ikhwata Islam azakumullah. Maka dari itu para suami, Kalau kalian mendapatkan kekurangan pada istrimu, jangan kamu fokuskan kekurangan itu. Yang kita pikirkan kekurangan itu, jangan. Tapi lihatlah, masih banyak sifat-sifat dia yang kamu sukai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah istrinya. Fa in rad kariha minna khuluqan. Apabila ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, maka ia masih menyukai akhlak-akhlak yang lainnya. Mas, antum jangan pengen dan jangan mengharapkan istri antum seperti Siti Khadijah, mas. Antum pun juga jangan mengharapkan istri antum itu seperti Siti Aisyah, mas. Pernah ada yang bertanya ke saya, Ustaz, bagaimana caranya saya mendapatkan istri seperti Khadijah, Ustaz? Saya jawab, caranya kamu harus seperti Rasulullah dulu. Kamu pengen dapat istri seperti Khadijah, tapi kamu sendiri kayak Abu Jahal, gimana? Ya wanita-wanita baik-baik, bagusnya buat laki-laki yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan istri-istri yang salehah, kita sebagai seorang suami pun juga harus menjadi laki-laki yang saleh. Ya. Allah berfirman, "At-tayyibatu lit-tayyibin." Laki wanita-wanita yang baik itu hendaklah untuk laki-laki yang baik. "Wat-tayyibina lit-tayyibat." Dan hendaklah laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Demikian ya akhul Islam, a'azakumullah. Kemudian ya akhul Islam, a'azakumullah. Seorang suami ditekankan oleh Rasulullah SAW, Pak, untuk senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Dan betul-betul ikhlas ketika memberikan pendidikan, memberikan nafkah-nafkah kepada istrinya tersebut. Jangan sampai, Pak, sebagai seorang suami mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada istri, Pak. Haram, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa tiga orang itu? Rasulullah menyebutkan yang pertama apa? Al-mannanu bima a'ta. Yang mengungkit-ungkit pemberian dia kepada orang lain. Anda sebagai seorang suami mengungkit-ungkit pemberian kepada istri, batal amalannya. Batal amalannya. Mungkin antum ngomong ke istri, saya itu sudah capek cari nafkah buat kamu. Nah, terkadang kita suka mengungkit ketika kita marah, Pak. Kita tidak sadar dengan ucapan seperti itu, kita sudah membatalkan amalan-amalan kita. Habis, sudah. Allah tidak akan menilainya lagi. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan amalan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Jangan, jangan. Yang kita infakkan kepada istri itu sudah jadi pahala. Yang kita infakkan kepada istri itu sudah jadi sedekah. Kata Rasulullah, "Innaka lan tunfik nafaqatan tabtaqi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi fimra'atik." Kata Rasulullah, engkau tidaklah berinfak dengan sekali infak yang engkau harapkan padanya wajah Allah kecuali kamu akan diberikan pahalanya sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu menjadi pahala buat kamu. Setelah kita kasih istri uang, setelah kita berikan sedekah kepada istri kita. Karena sedekah yang wajib, infak yang wajib bagi suami yang paling besar pahalanya yang diinfakkan kepada istrinya, Pak. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu 'alal fuqara'i wal masakin wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'zamuha ajra dinarun alladhi anfaqtahu li ahlik. Kata Rasulullah, dinar yang kamu infakkan kepada di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin, dan dinar yang kamu infakkan kepada fuqara dan masakin, kepada istrimu, maaf. Yeah. Maka yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, dinar yang kamu infakkan buat apa? Buat istri, Pak. Berarti yang kita infakkan nafkah yang kita berikan kepada istri itu yang lebih besar pahalanya. Tapi gara-gara kita mengungkit-ngungkit kebaikan kita kepada istri, infak dan sedekah kita kepada istri, akhirnya batal pahala sedekah kita, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Suami yang baik adalah bukanlah suami yang tidak pernah menyakiti hati istrinya, kata Abu Darda. Suami yang baik, kata Abu Darda, siapa? Man sabara ala adza zaujatihi, yaitu yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Oh, saya tidak pernah menyakiti hati saya, masya Allah, suami yang baik. Tapi kata Abu Darda, suami yang lebih baik dari itu adalah yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Mungkin kamu pulang ke rumah, istri kita melotot ke kita, marah-marah, ngomel-ngomel ke kita. Tapi kita sabar saja. Kita tahu wanita itu ya tercipta dari tulang yang bengkok, Pak. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para laki-laki, Pak, supaya berbuat baik kepada istri. Kenapa, Pak? Karena istri itu memang tercipta dari apa? Tulang yang bengkok, Pak. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Istausu bin nisa'i khaira." Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Berwasiat baiklah kalian kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min adh-dhila a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Berarti wanita itu memang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta, kata Rasulullah. Kalau kamu berusaha dan memaksa untuk lurus, patah. Fastausu bin nisa'i khaira. Kamu biarkan tetap bengkok. Maka dari itu kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada para wanita. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, ketika membawakan hadis ini, beliau membawakan bab mudaratun nisa, bab anjuran untuk merayu istri. Antum pernah merayu istri enggak, Pak? Atau merayunya pas dulu waktu pacaran doang? Bapak dulu waktu pacaran, padahal pacaran enggak sesuai syariat, Pak, ya. Wah, merayu ya calon istri Bapak. Tapi setelah jadi istri enggak pernah dirayu, Pak. Ya. Dulu kan saya angkat-angkatin, sekarang saya jejeretin sekalian. Enggak, kata Rasulullah SAW, kata Imam Baghawi, ya tetap seorang istri, seorang suami bersikap baik dan merayu istrinya. Kayak karena wanita itu, Pak, kalau dirayu itu rasanya seperti melayang di awang-awang. Enggak masalah. Ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali beliau merayu istrinya, terutama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya. Yeah. Rayuan Rasulullah bukan rayuan gombal. tapi rayuan-rayuan yang hak dan benar. Ya. Akhal Islam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dahulu pernah haid, lalu aku minum gelas, lalu Rasulullah pun mengambil gelas itu dan minum dari tempat yang aku minum di tempatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pergaulannya dengan istrinya Nabi, istri-istrinya, luar biasa. Nah, seharusnya begitulah kita terhadap istri kita, akhwat Islam. Suami adalah merupakan pemimpin yang harus bisa memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Ingat, bapak-bapak, saya dan antum suami, punya istri, punya anak, alhamdulillah. Yang belum punya istri, punya anak, berarti dipending dulu. Saya berbicara buat yang sudah punya suami, sudah punya istri. Pak, kita para suami itu punya tanggung jawab besar di mata Allah, Pak. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, riwayat Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pengurus dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang urusannya. Rajul ra'in fi ahli baitih. Seorang laki-laki pengurus, ya, istri dan anak-anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dia akan ditanya oleh Allah tentang urusannya bagaimana. Kita sebagai seorang suami punya tanggung jawab besar pada mata Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak dan istri kita. Jangan sampai kita sebagai seorang suami, Pak, menjadi dayus. Dayus. Bapak tahu dayus? Dayus itu, Pak, suami yang tidak punya rasa cemburu. Suami yang membiarkan istrinya keluar mempertontonkan auratnya. Suami yang tidak cemburu ketika istrinya tabarruj memperlihatkan kecantikan kepada laki-laki lain. Justru saya merasa aneh dan heran, Pak. Ada suami, Pak, bangga banget kalau istrinya itu terlihat cantik di luar. Ya. Ada seorang akhwat yang udah ngaji. Alhamdulillah jilbabnya bagus, lebar. Dia mengadu, Ustaz, suami saya itu gak suka kalau saya pakai jilbab seperti ini. Suami saya bilang ke saya, kamu ngapain sih pakai jilbab kayak Batman begitu? Ya. Yang cantik dong. Pakai jilbab yang gaul. Pakai lipstick. Biar cantik, biar saya gak malu bawa kamu. Masya Allah. Ini suami kok senang istrinya dinikmati oleh banyak lagi laki-laki. Ini kok suami tidak punya rasa cemburu. Dia merasa senang. Lihat, Bu, istri saya cantik. Masya Allah. Lah, Bapak tahu tidak, Pak? Ada binatang yang tidak punya rasa cemburu sama istri dan anak. Tahukah binatang itu? Babi. Babi itu tidak punya rasa cemburu, Pak. Bahkan si babi itu akan membantu jantan lain untuk mengawini istrinya. Lah, kalau kita seperti itu, tidak punya rasa cemburu, bahkan dibiarkan, bahkan didukung istri kita supaya dinikmati oleh laki-laki yang lain, maaf sekalian, berarti sifat kita mirip dengan binatang itu. Musibah, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Jangan sampai kita menjadi suami-suami seperti itu. Tapi Ustaz, gimana Ustaz? Istri saya suruh pakai jilbab, tak mau pakai jilbab. Sabar. Dulu antum nikahin dia kok mau? Ya, dulu kan sama-sama jahiliyah, Ustaz. Ya udah. Kalau dulu sama-sama jahiliyah, sekarang berpikir supaya bagaimana supaya sama-sama untuk berjalan menuju surga. Kebetulan kamu duluan dapat hidayah, istri belum dapat hidayah. Berpikir keras bagaimana istri sama-sama dapat hidayah. Sabar, Pak. Terkadang kita mendidik istri harus penuh dengan kelemah lembutan, Pak. Istri itu kalau dikerasin, Pak, malah tambah ya, melunjak. Tapi istri itu harus dilembutin, dirayu. Baru kemudian dia akan mau. Dia baru akan mau sadar. Apabila kita berusaha untuk memberikan kepada dia pelajaran-pelajaran yang selembut mungkin kita sampaikan kepada mereka. Ikhwatal Islam, ma'azzakumullah. Maka dari itu, wahai para suami, kalian punya tanggung jawab dan kita semua punya tanggung jawab besar di mata Allah tentang pendidikan istri-istri kita, tentang bagaimana membimbing istri-istri kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Rukun kebahagiaan rumah tangga itu empat. Rukun kebahagiaan rumah tangga itu dua. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua adalah keikhlasan. Seorang ya, suami dan istri yang diberikan oleh Allah ketakwaan, kedua-duanya bertakwa, kedua-duanya ikhlas mengharapkan wajah Allah, saya yakin, Pak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dalam rumah tangganya. Maka seorang istri, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Istri, jadikan oleh kalian suamimu itu sebagai jalan menuju surga. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah karena ada sebuah kebutuhan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita ini, "Adatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Kata wanita ini, "Punya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kaifa anti min?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Kata sahabiat ini, "La alujuh dan illa ma'ajiztu." Aku berusaha terus wahai Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku kecuali apa yang aku tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Unduri aina anti min. Fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi subhanallah wahai istri, wahai para istri, suami itu adalah merupakan surga atau neraka kalian. Bila kalian berusaha untuk berbakti kepada suami, surga untuk kalian. Tapi bila kalian memaksiati suami, an-nar, api neraka sudah siap menunggu kalian. Maka dari itulah, istri-istri yang salihat adalah merupakan kebahagiaan seorang laki-laki dalam rumah tangganya. Kata Rasulullah, arba'atun minas sa'adah. Ada empat perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, zaujatun salihah. Istri yang salihah. Yang kedua, kata Rasulullah, apa? Baitun wasi', rumah yang luas. Yang ketiga apa? Markabun hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa? Jarun salih, tetangga yang baik. Masya Allah, Pak, kalau kita dikasih oleh Allah empat perkara ini, Pak, maka ini sebuah kebahagiaan buat kita, Pak. Yang pertama apa? Istri yang salihah. Masya Allah, istri yang salihah itu masya Allah membuat dada kita itu sejuk rasanya. Istri yang soleha itu, Pak, masya Allah, membuat kita betah di rumah kita. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau wanita yang soleha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira, di mana beliau beribadah di Gua Hira. ternyata Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang terjadi? Fatarjufu fuadu Rasulillah. Maka Rasulullah pun ketakutan sekali. Bagaimana enggak ketakutan sendirian di Gua Hira, tahu-tahu ada makhluk. Kemudian ia memeluk Rasulullah, disuruh membaca, sementara Rasulullah tidak bisa membaca. Tiga kali dilakukan seperti itu, kemudian akhirnya Rasulullah pun disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, ketakutan Rasulullah. Akhirnya beliau pun segera turun ke rumahnya, pergi ke Mekah. Sampai di rumah ia berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah. Rupanya Khadijah wanita yang cerdas, diselimutinya Rasulullah, ditenangkan oleh Khadijah. Setelah tenang Rasulullah, Khadijah pun bertanya, ada apa suamiku? Kata Rasulullah, Rasul pun mengisahkan kabarnya. Lalu Rasulullah bersabda, inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir, aku ini gila, kata Rasulullah. Aku khawatir kalau aku ini bakalan mati. Apa kata Khadijah? Khadijah menghibur Rasulullah. Kalla, tidak mungkin hai suamiku. Engkau ini orang yang suka berbuat kebaikan, suka menyambung silaturahim, memperhatikan anak yatim, memberikan orang-orang miskin. Tidak mungkin kamu seperti itu hai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kamu. Allah tidak mungkin menghinakan kamu hai suamiku. Masya Allah. Itu istri solehat, Pak. Ketika suaminya pulang dalam keadaan ketakutan, dihibur oleh istri tersebut. Sehingga akhirnya Rasulullah pun menjadi tentram kembali. Masya Allah, luar biasa. Makanya Pak, Rasulullah SAW itu selama hidup beliau tak pernah lupa kepada Khadijah istrinya beliau. Sampai-sampai istri-istri Nabi yang lain sering cemburu gara-gara Rasulullah SAW sering menyebut kata Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, karena memang Khadijah wanita yang sempurna, wanita yang luar biasa. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Namun bapak-bapak sekalian, di sana ada kunci-kunci kebahagiaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kebahagiaan dalam rumah tangga. Kunci-kunci ini perlu kita pahami. Dan di sana pun juga ada perkara-perkara yang menyebabkan sebuah rumah tangga itu hancur berantakan. Apa itu kunci-kunci itu? Kunci yang pertama yang harus kita pahami di dalam masalah rumah tangga, yaitu berusaha untuk mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Suami harus mau tunduk kepada Allah. Istri harus mau tunduk kepada Allah. Ya. Sebab kalau suami tidak tunduk kepada Allah, sementara istrinya tunduk kepada Allah, gak bakalan nyambung. Ada seorang suami berkata, Ustaz, saya bingung sama istri saya ini, Ustaz. Kenapa, Pak? Istri saya ini paling suka datang ke tempat-tempat hiburan yang di situ banyak maksiat. Saya sudah nasihatin. Jawabannya selalu apa? Mas, kalau saya berbuat maksiat, Mas, yang masuk neraka, Mas apa saya? Ya kamu. Ya sudah.